Apa betul ke semut yang mati bila ada dalam baju kita kira solat tak sah? Orang kata semut itu sudah dikira bangkai. Jawabnya, semut yang mati memang bangkai lah. Maka hukumnya najis. Adakalanya najis itu dima'ah, adakala tidak dima'ah. Bila dima'ah sah semayang, bila tidak dima'ah tak boleh buat semayang. Pendapat yang muktamad, najis bangkai, najis yang terang nampak ada pada baju kita, maka tidak dima'ah pada syarak kalau kita tak buang. Adapun semut tu bakar tu kalau duduk di celah-celah, tempat-tempat yang tak nampak, celah-celah birat kocek apa semua, dia halu, dima'ah pada syarak. Faham lagi? Ha. Nampak terang anda pakai semut atas ni belum semayang, lock juga. Tak ma'ah pada syarak kerana mudah menjaga. Ha, tu je.